Mitra Bisnis Quick Yanggi berpandangan, meski bangsa ini memiliki aturan yang memadai untuk memberantas korupsi, namun kondisi itu tidak cukup jika mental dan moral elit di pemerintahan telah merosot serta terkoruptif hingga alam pikirnya. Pasalnya, aturan yang baik masih bisa menghasilkan tindakan yang tidak baik di tataran implementasi, lantaran para birokrat yang menyimpang masih bisa membelokkan aturan atau memaknai tafsiran dari ayat-ayat hukum dan perundangan sesuai dengan kepentingannya. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita temui Quick Yanggi. Baik, Pak Quick, aturan hukum di negeri kita memang terbukti sangat mudah untuk ditafsirkan dengan makna lain sesuai kepentingan para elit ya, Pak? Iya, itulah. Lah itu kalau sudah rusaknya sampai seperti ini gimana? Sudah terbukti kan, bertahun-tahun lamanya seminar tiap hari. Jadi, Bapak juga pesimis apapun aturan yang akan dibuat bakal berjalan efektif ya, Pak Quick? Itu tidak ada gunanya semua undang-undang itu, deh. Tidak ada gunanya semua. Sebenarnya legislasi semuanya boleh berhenti ya. Ya artinya apapun yang mereka produksi tidak akan dijalankan sepenuhnya. Nanti dicarikan ini, diulur itu. Oh, hukum sendiri juga memberi kesempatan kok. Undang-undang kan di mana-mana selalu ada yang dinamakan asas oportunitas. Dan lalu terjadi hal-hal yang aneh. Jadi walaupun orang terang-terangan bersalah, tapi menindak dia mengakibatkan kerugian lebih besar untuk masyarakat dan negara. Nah, itu kan garisnya kan tipis. Untuk orang-orang gede, tipis sekali garisnya itu. Tapi Pak Quick, bukankah banyak orang-orang di lingkaran elit yang saat ini telah ditindak oleh pemerintah? Apakah ini tidak bisa jadi pendukung optimisme kita untuk memberantas korupsi? Loh iya, tapi... Apa yang terasa dari pemerintahan kecuali nangkep masukkan penjara gitu? Orang korupsi buktinya jelas tuh tidak diapa-apakan, ya lucu negara hukum. Tetapi mengingat korupsinya sudah begini hebatnya, itu tidak cukup. Kadang-kadang dihadapkan pada suatu pilihan, wah ini kalau ditindak, kerugiannya lebih besar atau tidak dari keuntungannya. Oleh karena ruwet kan lalu menerapkan asas oportunitas. Nah, maka Rohmin Dahuri masuk penjara 8 tahun. Karena dia memberi uang negara dibagi-bagi. Tapi yang terima nggak diapa-apain gitu kan? Dana BI gitu, coba. Oh, dari kan tidak adil. Nah, kemudian yang paling mendasar, saya nggak mempermasalahkan itu, yang paling mendasar adalah orang diberi kekuasaan, tapi gajinya hanya cukup untuk makan 2 minggu. Gimana? Kan mesti menggunakan kekuasaannya untuk nyambung hidup dong. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.